Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama ingkang kawula taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, begitu pula pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau al-mukarram mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga membuahkan ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang dipun ridani kali Gusti Allah, sehingga kula panjenengan sedaya semakin tahun semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, di sehubungan kali pergantian tahun dari tahun 1430 Hijriah, sak menika sampun satu tahun kita lalui, kita masuk ke tahun 1431 Hijriah. Ingkang pundi hari berganti minggu, sampai minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, niki kula panjenengan kudu menyadari bahwa semakin banyak tahun yang kita lewati, berarti semakin berkurang jatai umur ingkang dipun paringaken kalian Gusti Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Menawi jatah umur niki sampun dipun pundhut tahun demi tahun, berarti semakin tahun kula panjenengan sedaya semakin mendekati kematian diri kita, semakin mendekati habisnya kontrak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Mila saking menikolah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qobla antu hasabu. Jadi kalau panjang diperintah, hitunglah hisaben dirimu di dalam menggunakan umur sing diparing Gusti Allah. Ingkang pundi umur itu terbatas. Lek wis mandek, lek wis entek, gak iso diajukan, yo gak iso diundur. Hitungen oleh kue urip ono ing alam dunyo. Hitunglah manfaat no pembuatan. Bisa mendekatkan diri wonten ngersani Gusti Allah no pembuatan. Hasibu anfusakum. Nalek wis kue utung, kulon jenengan hitung dengan benar-benar. Ya mari kita hitung dengan sungguh-sungguh. Ake api enopo ake ele'e. Qobla antu hasabu. Sebelum Allah sendiri yang menghitung umur yang diberikan kepada kita. Sebab hadirin ingkang kawula mulyakaken. Kulon jenengan kabeh urip wonten donya niki dikontrak. Kontrak saking ngersani Gusti Allah. Lho sing kontrak niku pundi, Pak? Sing kontrak niku jasate. Sebab kulon jenengan iki urip wonten donya iki roh niki diwadahi kali jasad. Iki jasad niku wadahi roh. Tempatnya roh niku jasad. Tadi bungkus roh dibungkus. Tadi sing lenggah, sing ngaji, sing sholat, sing haji niku mung bungkus e. Lah bangsa bungkus rupa jasad niki ana kontrake. Tambah tahun kontrak tambah akan habis. Tambah mendekati habis kontrak. Lek wis entek kontrake, mau tidak mau, dipaksa atau rela, pasti kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula njenengan urip kaya wong sak derma nglampahi, kaya wong mampir ngombe. Lah wis ngombe mari cepet kembali akan pulang. Lah krana sing dikontrak niku jasad sebagai wadah roh, padha karo panjenengan niku lunga adoh. Oh, paribasane gedene setahun rong tahun mesti ngontrak rumah. Lek wis jatah entek kontrak mulih rumah dibalekno nang sing duwe. Kula njenengan jasad iki ngoten iki. Lah lek wis dikontrak 60 tahun, 70 tahun pasti akan habis jasad kita, akan rusak. Lek wis rusak kita akan kembali kepadanya. Lah sehubungan dengan tahun baru Hijriah niki, kula njenengan nyadari napa mboten menawi kula njenengan dikontrak. Tambah ati entek, ayune sih ayu, gantenge sih ganteng, hajine wis haji, tapi iku mung bungkus, iku mung kontrak mung omahe. Jero niki haji tenanan napa mboten? Jero niku salat temenan napa mboten? Jero niku mujadah temen napa mboten? Apa mung kontrakane tok sing mujadah njaba tok? Nggih terserah. Mulane di papan niku ditulis jangan menipu diri. Ojo puas dengan bungkus. Semua bungkus pasti akan kembali asalnya tanah, kembali menjadi tanah. Kulon jenengan dihormati uang. Kulon jenengan didadak uang sing sugih. Didadak uang pangkat. Iku yomung bungkus. Cepat lambat lewis entek kontrae. Balik marang dunyo. Asali teko tanah. Balik nang tanah. Sing diuji uripe gak enak. Diuji melarat. Diuji loro-loron, iku mung bungkus, ibarat omah iku mung tempati roh. Cepat lambat, walaupun loro, walaupun melarat, atau sebaliknya tetap balik asali tanah, balik marang tanah. Mulane sing mulya niki cara bungkus niku, bungkus niku sifate mung imitasi, mung ketok etok. Sing hakiki niku jerone hadirin wal hadirat. Sing hakiki ku roh. Jiwa itu yang paling hakiki. Lah kula panjenengan ketoke apik, ketoke bagus itu mung bungkus. Ibarat bungkus kaya rokok, lek rokoke bungkuse jisamsu, jerone ya kudu jisamsu, ndak boleh beda. Lelek bungkusin ke Islam jeruni ya kudu Islam. Lelek bungkusin ku iman jeruni ya kudu iman. Lelek bungkusin ku wakidiyah jeruni ya tauhite wakidiyah. Ya kudu lillah billah. Kulo jenengan kan bungkusin menungso to hadirin wal hadirat. Lelek bungkusin menungso jeruni ya kudu duwe menungso. Ya koyok menungso temenan. Lah menungso temenan itu mboten tega hadirin wal hadirat. Menungso temen itu mesti kasih sayang. Krana kaya Nabi Adam ora iso kacang ninggalan jaran. Lah lek menungso temen kaya Nabi Adam salah titik nangis kaya ngoten niku. Niku lek menungso temenan. Lah kula panjani menungso temenan apa mboten? Apa bungkuse tok dosane akeh takaburi gedhe kok gak iso nangis iki endi iki menungsane iki? Sing salat endi menungsane? Apa mung bungkus itu hadirin wal hadirat. Mulane Kanjeng Nabi matur, wahai umatku, kamu jangan terlena dengan bungkus. Masih kue anak kiai, anak wong sing keramat, ojo terpengaruh. Walaupun kamu haji ping 10, ojo ndelno iku mung hajine kulit. Jangan-jangan jeruni gak tahu haji ping jopo etok. Mung kumpul etok haji. Tapi jeruni sik koyok ngeten iki hadirin. Jangan terlena dengan bungkus. Mengapa ya Rasul? Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sehingga Kanjeng Nabi matur, sak temene Gusti Allah niku lek mirsani umat, mirsani kula njenengan kabeh sing dideleng duduk bungkuse. Sing dideleng duduk dedeke anake sapa, gagahe apa, habis haji ping pira, apa wong sugih apa melarat, bukan itu yang dipandang kalian Gusti Allah. Walakiyan duru ila qulubikum wa a'malikum, melainkan yang dipandang oleh Allah adalah isine, jerone, jiwanya, hatinya, baru amal-amal sing kula panjenengan lampah. Niki duduaken hadirin ingkang kawula mulyakaken, sing penting niku isi. Krana besok sing mulai marang Gusti Allah ku roh. Tapi walaupun isi penting, syariat kudu dijogo. Ojo nganti sing penting jerone wis gak usah salat. Sing penting salatan daiman madhep tok nang Allah, gak usah nglaksanakno salat. Aku ragu karo salat. Awas itu tertipu kula njenengan. Tertipu. Bungkus diperintah sholat, harus sholat. Bungkus diperintah poso, ya kudu poso. Tapi isine ya sholat, ya poso. Jerone ya kudu poso. Ojo kaya kula panjenengan iki mung jobone tok sing bagus. Ini ya bagus, bungkus jadi laksana ngaji. Tapi jiwa sekali lagi hadirin hadirat. Roh niki kudu diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di akhir-akhir zaman niki kok cara kula ngaji kula niki hadirin. Niki ngono materi ini kanggo mung jasad tok, kanggo kepentingane jasad. Bukan kepentingane roh. Kula mboten nate ngajak jenengan madhepi ati teng Allah. Sing kula terangno mung iki ngene amalno ganjarane sakmene. Iki mung kebutuhane jasad. Lah kebutuhane roh niku mung siji, madhep ana ngersani Gusti Allah. Roh niku mboten butuh pengaruh, roh mboten butuh ganjaran, roh mboten butuh swarga. Roh namung butuhne siji, wonten surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa aku iki dudu pangeranmu? Roh menjawab, inggih Gusti, panjenengan pangeran kula. Kalu bala syahidna, kulo menyaksikan. Roh niku butuh mung madep, butuh mung ikhlas ana ngersanipun Allah. Lale wis roh madep, roh ikhlas. Innallaha la yukhliful mi'ad, Gusti Allah gak bakal nyulaini janji. Swarga badhe diparingaken, pahala badhe dipun paringaken, bidadari akan dipun paringaken, tapi syaratnya roh kudu madhep dhisik ngetrapno ikhlas wonten ngersane Gusti Allah. Mulane dengan tahun baru Hijriah niki kula njenengan monggo kita hijrah dari roh yang jahat, kembali hijrah menjadi roh yang tenang, hadirin wal hadirat. Hijrah dari roh sing suka ing gunjing kancane, dari jiwa sing sirik ati, dari jiwa sing rumangsa apik, dari jiwa yang ingin dipuji, dari jiwa sing ingin enak kepenak, dari jiwa yang lupa kepada Allah. Salat pun jiwanya lupa, roy lali kali Gusti Allah. Mujahadah, roy lali. Kita hijrah mulai hari ini dari lupa menuju ingat, dari ragu ilal yakin menuju kepada yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hijrah sing hakiki. Hijrah ni roh dari perbuatan jahat, dari sifat-sifat yang mazmumah menuju pada sifat yang mahmudah, menuju pada sifat-sifat sing dicintai kali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, menungso apik niku ana tengere, Pak. Tengere ya teko akhlak kula njenengan kabeh. Yo akhlak jasad, yo akhlak batin. Jadi akhlak niku ana loro, akhlak sing dilakukan jasad, akhlak sing dilakukan bungkus, akhlak sing dilakukan oleh roh. Lah akhlak sing dilakukan oleh jasad niku kula njenenganku merasa merendah dengan temannya. Omong di sak omong hanya mengandung kerendahan. Sikap sak sikap niki belajar sabar niku nampak dari akhlak jasad. Lah akhlak batin, akhlak roh kula njenengan iki kudu merasa tidak ada apa-apa iku akhlak roh. Akhlak niki disebut tata krama. Tata krama iku dalam bahasa disebut adab. Tata krama, adab, adab. Adab niku tata krama. Lah tata kramane lahir Rasul dipundhawuhaken, ya Rasulullah Muhammad, waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Gusti Allah dawuhe kekasihku Muhammad, walaupun kowe nabi, walaupun kowe rasul sing paling unggul tak cintai, walaupun kamu adalah manusia makhluk nomor satu sing paling dekat dengan aku, yang paling kucintai, yang paling mulia di sisiku, jare Gusti Allah. Walaupun kau nabi, walaupun kau seorang rasul, walaupun kamu orang yang paling mulia, tetap wafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Kowe sing sopan, tundukno sayapmu, ndingklu'o. Kowe aja nganti ndangak ndegek rumangsa bagus. Ora kaya ngono. Kowe ndingklu sopano terhadap orang-orang mukmin di antaranya yang telah mengikuti engkau. Niki nabi wong paling mulya iso ndingkluk hadirin. Karo wong iso basa, karo wong saknisore iso sopan. Lho niki nabi, wong kula njenengan ustaz ae durung ustaz kok wis sombonge kaya kula ngeten dos pundi hadirin wa hadirat. Niki kula hadirin. Wong nabi paling mulya mawon karo wong sopan. Ngomong sak ngomong ndak pernah menyakiti orang lain. Walaupun beliau itu diomong keras tetap dibalas dengan lemah lembut. Wong kula duduk kiai, duduk ustaz mau ngaji ngeten mawon kok gak duwe sifat kaya ngono. Kan terus pundi bungkuse omah kula niki, bungkuse jasad kula niki, hadirin hadirin. Ini adab. Lah adab niku adalah tata krama. Adoh cedheke menungsa nek ngersane pun Gusti Allah niku diukur teko tata krama nih hadirin hadirin. Tata krama. Lah tata krama itu menunjukkan tondo-tondo luhure derajate menungso nang ngersane Allah. Walaupun itu seorang pemulung sehingga sering dipun pojokno karo kancane saking melarate. Sehingga sering dibentak karo wong sing sugih. Bila meminang sering ditolak karena miskin. Tapi dia nampak kesabaran di dalam jiwanya. Nampak ngalah. lemah lembut, pasrah kepada Allah. Oh ini jangan-jangan waliullah pemulung itu hadirin-hadirat. Jangan-jangan itu walinya Allah yang disembunyikan itu hadirin. Karena akhlakul karimah itu menunjukkan dhuwur derajate seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh ana wong unggul derajate bagus, ana donya bagus tapi atawaduk luar biasa. Orang ini adalah langka di dunia ini. Jarang ana wong kaya ngono yang seperti itu, langka sekali. Karena akhir-akhir ini ya yang dituju itu ini adalah kepentingan jasad, kepentingan roh bungkus. Sampai ngaji pun butuh hiburan. Lek gak melawak, gak payu. Sehingga sing mustamek, sing rungokno butuh ngaji, karung mocol, karung guyang-guyu. Lah ini hadirin wal hadirat zaman sudah terbalik. Lek zamane Kanjeng Nabi mboten wantun kiai-kiai utawa Rasulullah sahabat nyampe no wahyu, nyampe no Al-Quran, karung guyu ini mboten wantun hadirin. Mboten wantun. Tabi'in, tabi'in, zaman tabi'in sampai tabi'in, tabi'in mboten wani ulama-ulama kiai ustaz tapi pidato karo golek pocolan, golek cek diguyu wong niku mboten wonten. Ora wani. Itu zaman-zaman dulu hadirin-hadirat. Yai Hamid Pasuruan mau nek ngaji kali mularen hadirin-hadirat. Kula mirengaken piyambak kok. Mir mular. Sayyid Maliki mboten enten guyone ulama-ulama besar kita begitu. Lebih-lebih Romo Yai Mu'alif Salawat Wahidiyah Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf yang menangis itu ngajinya. Tapi kalau di akhir zaman malah dikecam ini hadirin. Lalu kalau panjang ngaji karo nangis malah dikecam. Malah dianggap asing. Ya ya yang sabar memang berjuang. Jangan mundur karena hanya masalah itu. Toh urip ana kontrake wari ngono mule nggih. Lah wis mule roe bali nang Gusti Allah. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Akhire kula panjang ditimbali kali Gusti Allah. Izrail teko no dik sira kula panjenengan. Waktumu sudah habis. Bersiaplah kurang beberapa saat kamu akan diambil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah peristiwa yang paling menggegerkan dan paling ya paling menyakitkan bagi umat manusia. Kaget saat itu. Dibuka alam hakikat sak hakikine baru dia tahu ya Allah. Mboten semerapi sing kula pian amal. Mboten semerapi sing kula pian haji. Sing pian kula zikir, tibake mung bungkus tok. Ing mongko bungkus badhe dipun pendem nang bumi. Roh kula kosong ya Allah. Kula biyen yo salat teng masjid, ndak taunya roh kula ngeluyur mboten nate salat di hadapanmu. Roh kula mboten nate kula jak nangisi dosa ya Allah. Saat itulah manusia itu dalam keadaan yang bingung dan getun. Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib. Baru nangis manusia di saat itu. Nangis wonten ngersane Gusti Allah, ya Allah. Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib. Panjenengan welasi kula. Panjenengan nunduraken kula Gusti. Kula tak badhe roh kula kula sujud taken teng jenengan. Tibake rikala kula sujud mung bathuk kula tok kula salap teng tanah. Nganti ngecap ireng tapi roh sombong mboten roh kula Gusti. Jangan tertipu dengan bungkus hadirin wal hadirat. Biyen kula nang donya jasad kula bungkus kula kula serbani, kula kei minyak wangi Gusti, tibake roh kula busuk. Baru nangis panjenengan. Terserah mau apa tidak, terserah. Ngaji seperti ini gelem apa ora? Kalau ndak mau ya terserah. Sama-sama akan mati. Sama-sama akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tertipu. Ingat Wahidiyah bukan golongan. Wahidiyah selawat itu hadir, bukan aliran. Wahidian itu sanes aliran, apa mana disebut aliran sesat? Tidak. Wahidian itu mung solawat, solawat sing nuduno ilmu wahidiyah. Solawat sing ngajarno ilmu hakikat, ilmu tasawuf yang mana di akhir zaman roh-roh kita sudah haus dengan ilmu-ilmu tasawuf, ilmu kesadaran kepada Allah. Kulon panjenengan ini namung penting no kepentingan ini jasad mawon. Sampai ngaji butuh hiburan, ngaji butuh dilem, ngaji butuh enak-enak di swarga. Padahal tujuan hanya satu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kulo panjenengan hanya satu, diperintah kalian Gusti Allah hanya mengabdi wonten ngersanipun Allah dengan ikhlas, dengan murni tanpa pamrih. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang saya muliakan. Nangis di dunia itu terhormat. Jenengan iso nangis niku hidayah. Mboten enten wong iso nangis di dunia. Apa maneh lek kanca-kanca nangis kok digawe-gawe. Mboten wonten nangis digawe-gawe. Ora ana wong nangis niku digawe-gawe cek dilem mboten enten. Wong nangis di wakidia yang mboten dibayar ya oleh sandiwara sinetron itu. Hadirin, nangis di dunia itu adalah hidayah. Mboten ana wong gak iso nangis. Nangis ana jerone pengajian banter utawa alus utawa pelan itu ndak jadi syarat. Sing penting masih nangis banter, sing penting nangis dalam keadaan sepi. Maksudnya sepi, sepi ini roh. Roh tidak ada siapa-siapa, hanya ada Allah. Ini maksudnya. Ini maksudnya hadis Kanjeng Nabi ada 7 naungan besok di akhirat diantara nangis dalam keadaan sepi. Sing dimaksud sepi-sepi teko pengaruh makhluk, sepi teko pengaruh keinginan, hanya ada Allah. Ini jenis sepi. Terbukti sahabat yang nangis pati jelerit tidak apa-apa Rasul tidak melarang. Tapi yono zaman Rasul melarang nangis. Tapi kok cara asbabul wurud kudu diperhatikan asbabul wurudnya. Utawa asbabul nuzul kok cara Al-Qur'an niku kudu diperhatikan. Ojo gebiah uya padha asine nangis dilarang Rasul dasare niki iki kudu didelok. Suatu saat ada seorang yang mati, kematian anaknya. Akhirnya ibu itu nangis. Setelah menangis itu sampai jambak-jambak rambutnya. Sampai matur. Lek gak ono anakku sopo, aku besok melok sopo. Lah itu. Akhirnya Rasul datang, dilarang. Tangismu itu adalah tangis haram. Karena tangismu bukan tangis yang lilah merasa banyak dosa. Tangismu adalah getun. Protes nang Gusti Allah krono pemberiannya Allah diambil. Tangismu krono tangis sing gak rido. Yo nangis sing gak rido niku sing haram hadirin. Lah kula njenengan nangis kan eling dosa to hadirin. Allah Maha tahu. Walaupun orang lain mengecam, Gusti Allah Maha tahu. Nangis di dunia itu adalah sehat. Roh yang sehat. Jasad pun ikut sehat. Nangis di dunia itu adalah hidayah. Wonten surat Maryam ayat 58. Niki dipundhawaken wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadawa bukia. Dikenten surat Maryam ayat 58. Lan setengah saking tondo-tondone tiang niku dipun pilih kali Gusti Allah. Wajib tabaina dipilih. Jadi ono kawulane Gusti Allah sing akeh ngoten iki ono wong sing dipilih kali Gusti Allah. Lan tondo-tondone bocah kawula sing dipilih kali Gusti Allah wajib tabaina. Wa mimman hadaina lan dipun paringi pituduh kali Gusti Allah. Wajib tabaina wis dipilih pituduh terus dipilih kali Gusti Allah. Niki mboten sekai wong niki berarti. Apa tondone? Idza tutla alaihim ayatur rahman kharu sujata wa bugia. Dan apabila wong-wong sing bakal dipilih lan dikai pituduh kali Gusti Allah niku menawi mirsani ayat-ayat Allah baik yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya, ruh kejadian banyak musibah, ruh banyak orang bunuh diri, banyak kecelakaan, dan dia ingat pada dirinya, khoru, dia tunduk tidak berkutik. Hadirin, ojo maneh ngrasani kancane nunduk tok isone, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia malu apa maneh rumangsa apik mboten enten isine mung isin. Kharu sujud, dan dia itu langsung menaruhkan dirinya sujud di hadapan Allah, rendah-rendah, serendah-rendahnya. Wabukia, dengan menangis belinangan air mata. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi aneh, di akhir zaman Al-Quran hanya sudah tinggal namanya. La yabqa minal Qur'ani illal darsuh. Di akhir zaman Al-Quran hanya tinggal namanya. Ayat-ayat sing nerangno nangis diputer balik kali kula panjenengan dhewe dengan alasan tidak ikhlas dan lain-lain. Padahal nangis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo hadirin sing ngajian ten gedung, kalau di luar pengajian sambil tertawa. Kalau mungkin kulo ngajakno pengajian kali jenengan, kulo kok guyu, kok lali kali Allah. Ya, di gedung ini sajalah. Ngaji karo priyatin nggih Pak Ibu. Ngaji karo priyatin, eling-eling lek dosa kulo jenengan iki akeh. Eling-eling lek kulo panjenengan iki khianat karo keluargae. Eling-eling kula panjenengan duwe ibu sing maringi susu, air susu dadi daging, kita khianati orang tua kita, ibu kita. Eling-eling kita punya ayah, ayah kita kita bentak, ibu kita tidak kita turut. Wis eling-eling priatin kula njenengan. Menangislah. Menangis. Mumpung durung menangis ana di neraka, hadirin hadirin. Lalek wis ana neraka, wong ahli neraka nangis mripate copot, hadirin. Mripate mendolol nganti mendolol copot, molor-molor. Menjijikkan dan mengerikan. Bukan air mata yang keluar, tapi darah segar yang keluar. Kali Gusti Allah mboten direken, salamu biyen ana donya kuwi dosamu akeh gak gelem nangis. Yo rasakno saiki ana di akhirat. Mumpung belum kejadian ini menimpa diri kita masing-masing. Mengapa sih kita takut nangis? Jenengan wis apik to, Pak. Lek jenengan elek nangis opo pun durung dicemplung nang neraka kali Gusti Allah. Roh jenengan panjang sentuh. Lek roh gak ngereken dableg gak kira iso nangis kula jenengan. Lek akal tok ngerti kok nangis tapi gak iso nangis. Jenengan oleh berita ayat-ayat Allah kok ngaten gak iso nangis. Berarti roh kula panjenengan keloro, hadirin wal hadirat. Mung jasate tok macak kaya kula disebut ustaz celuk kiai. Jerone mati ora roh, hadirin. Malah iso-iso ngontrasi wong sing iso nangis. Kula niki hadirin hadirat. Nggih monggo kita perhatikan. Orang nangis di hadapan Allah setetes mudun, sak tetes itu mendekatkan diri wonten ngersanipun Allah. Gusti Allah memandang cinta dengan orang-orang yang usume guyu dadak nangis. Lho iki lho malaikat ana pengajian. Delengen iku lho. Iku delengen ana ing donya ngene padha guyu ngene maksiat dadak kono ana wong nangis. Malaikat kagum di zaman seperti masih ada orang yang nangis. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jadi Kanjeng Nabi, ketika kamu melewati pertamanan surga, golongane wong sing dzikir lan nangis, farta'u, iku to kowe nang rono. Walaupun kowe gak iso nangis, lungguh, lungguh ndek kono. Sapa ngerti Gusti Allah nurono hidayah, Gusti Allah nurono rahmat, masih dosamu akeh kowe katut oleh rahmat Gusti Allah sing ahli nangis. Iza marartum biriyadil jannah farta'un. Rasulullah mengatakan, ketika kamu melewati pertamanan swargo, ikutlah, masuklah kamu ke dalam, ikutlah, ikut kamu di dalamnya. Wa mariyatul jannah cakrekola matur sokapat nopo sing disebut riyatul jannah pertamanan swargo ndek dunyo niku. Allah Rasulullah dawuh yaitu khilaqu dzikr, ya kukupengan golongane wong sing eling marang Allah, roe madhep marang Allah, siji lan liyane gak ana rumangsa apik, siji karo liyane rumangsa elek-elekan kabeh, sing siji gak ana rumangsa unggul, rumangsa asor-asoran, dadak nangis belinangan air mata, yaiku sing disebut riyadul jannah ing donya, farta umel kowe ana ing kono, yaiku sing disebut khilqul dzikr, kupengan-kupengan lingkaran orang yang menangis karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia muga-muga ya hadirin nggih, kula jan untung banget, kula yakin sing ngaji mriki ini gak ono wong apik, kula yakin asale gak tahu sembahyang kathah, yo asale nyolong yo ono, sampai berbuat molimo yo ono, melebu pompong turung hadir-hadir. Masuk. Jangan hanya mendengarkan di radio, Cok. Jangan masuk di sini. Ini perintahnya Rasul. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ikutlah, itu perintah Kanjeng Nabi. Tapi sayang bareng ditelok sing nangis. Ketoke banyu mata mili. Wong jopo delok panggring lho sing nangis kok ana wulune iku sapa iku. Lah kok sing nangis wajahe kok ireng kaya asu iku sapa iku? Mulane kanca-kanca padha wedi gak wani rene krana iku tunggale sing ngaji kok dipanggil kiai, panggil ustaz iku. Iku mung kemule tok jerone, jerone kotor hadir. Oke, saya minta maaf. Fartau. Ikut. Tapi kalau tidak ikut, ya tidak apa-apa. Karena kami bukan ustaz, bukan kiai. Kami bodoh, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Oke, mas. Coba dinangis. Dunia ini butuh sedekah air mata. Hadir. Lek kalau sing nangisi tsunami teko mana iki kok hadir. Korbane luwe akeh iki lek gak kelem nangis hadir. Gempa teko mana iki kok rasane. Lek kalau sing nangisi. Ya tolong, semoga tidak ada apa-apa. Ini hanya omong kosong saya saja. Tapi saya khawatir akan terjadi kalau kalian tidak bangkit. Sing mujada ya aja mung bungkuse tok. Roh. Lek roh mujada mesti gemetar dadae. Lek roh melok mujada pasti hatinya merasa kecil di hadapan Allah. Ini tahun baru Hijriah. Menginjak tahun baru 1431. Ya, sudah. Mari kita tobat. Nobati umat masyarakat. Jami al-alamin monggo didongakno ditobati. Bangsa-bangsa dunia khususnya bangsa Indonesia. Monggo kita dongakno, muga-muga Allah mari barokah. Mari keselamatan. Pimpinan-pimpinan kita diselamatkan kali Gusti Allah. Pimpinan agama, ustaz-ustaz kita diberi kuat, diberi tabah mimpin umat nekel agama iki. Nggih monggo hadirin sing boten hafal ndherekaken ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Jenengan boten saged nangis boten napa-napa, mlebet wonten mriki wis termasuk katut. Farta'u ikutlah. Sebab lek Gusti Allah dina niki nurun rahmat, jenengan masih gak iso nangis katut hadirin. Bila perlu saumpama sakmene iki menungso ganteng-ganteng ayu-ayu. Bagus-bagus ambune rohanine wangi. Terus padha ndonga maca selawat nangis. katutan asu sing najis, asune katut oleh rahmat hadirin. Celenge katut oleh rahmat hadirin. Jane siksa mudhun diangkat kali Gusti Allah. Wis matur nang Gusti Allah, Gusti. Sing diaturaken kali ustaz kula wau. Sedaya ayu-ayu ganteng-ganteng. Katutan asu siji niki kula Gusti matur nggih. Duh Kanjeng Nabi, masih ngoten kula umat jenengan sampean reken kula Kanjeng Nabi. Panjenengan syafaati panjenengan rubah roh kula sing kaya kewan niki ya Rasulullah. Monggo hadirin wal hadirat. Alangkah bahagianya orang yang menangis di akhir zaman, di mana zaman sudah tidak ada tangisan lagi. Sing ono mung seneng-seneng menghujat merasa baik. Dada ono wong iso nangis rumangsa rendah di hadapan Allah. Bahagia, bahagia banget jenengan. Bahagia banget. Kemuka-muka suasana sing koyo ngeten sampai mati kita bawa, sehingga kita mati gawa iman bi husnul khotimah. Kepanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepanggil kali beliau Husada zaman radhiyallahu anhu. Hadirin yang saya muliakan, selain itu tengok ibumu, anakmu, keluarga kita. Wis oleh ilmu rohani niki napa dereng hadirin. Engko jangan-jangan sampean tok wis dipun paringi ilmu koyo ngene roe apik. Terus ana ing alam maksar dipanggil jeneng sampean ya fulan. Krono atimu bersih, tauhidmu murni, silakan masuk surga, sampan mlebu swarga. Tolak-tolak ndeleki ibuke gak ono, ya apa hadirin jenengan? Marah matur nama malaikat, kula nok swarga bahagia, tapi ibu kula pundi malaikat? Kula eling ibu kula biyen melarat. Kula digolekno utang-utangan kanggo ngobati lek lara. Digolekno utangan gawe mangan paribasane beras sak kilo. Saniki ibu kula pundi malaikat? Terus malaikat matur, iku salamu le, iku salamu nak. Biyen kowe duwe ilmu ku ibumu kon jarno dhewe. Delengen iku lho ibumu menderita ana neraka iku lho nak. Oh anak apa kita ini hadirin. Ojo mane ana akhirat eling wong tuane. Ana donya niku lali karo ibuke barine. Itu ibumu sakit. Ibumu kelaparan, gak ana sing didang. Kowe mejeng tok ae. Ngene jadi jarene wong iman umat Kanjeng Nabi wong Islam. Durung Islam wis tega karo sepadan badan hadirin. Monggo kita dalamkan ilmu ini sejauh-jauhnya. Roh kita hadir-hadir. Roh kasih sayangku gede ono roh. Lale ono akal kok dadi penipu, ono pamrih hadir-hadir. Monggo kita geret ibu kita. Kita tangisi ono kersane Gusti Allah. Ya Allah, air mata ini untuk ibuku. Air mata ini untuk ayahku. Kalau ibuku, ayahku kau siksa, aku gantinya ya Allah. Mandi, nombor-nombor hadir-hadir. Lepaskan ibuku, lepaskan ayahku, bahkan umat Islam semua, selamatkan ya Allah. Bila perlu, aku gantinya. Mandi, hadir-hadir. Jangan pura-pura ngaku pejuang hadirin. Durung diarani pejuang sejati lek gak wani korban hadirin. Oke, bagi kita doa sungguh-sungguh. Kita punya anak ya gitu. Delengen anak-anak jenengan sing bagus sing lucu iku. Lek turu sampean sayangi ku anak sampean. Mek sampean nganti lali hadirin bal kadiro. Saking sayangi barang harum sampean jejelno nang anak sampean. terus barang haram cukul dadi daging. Kullu lahmin nabata min haramun fannaru aulabih. Masih anak niku sampan sayangi, sampan puja-puja, sampan keloni. Sak puluk, sak jejelan barang haram cukul dadi daging. Fannaru aulabih. Neraka sing paling pantes panggonane hadirin hadirat. Ya, moga kita tobat bareng-bareng banyak kesalahan kita. Umat koyok ngene nganti nolak pengajian sing koyok ngeten iki salah kula piyambak lan jenengan. Nggih moga kita mujadah. Nyuwun wonten kersanipun Allah, muga-muga sedaya dipun ridhani kali Allah Subhanahu wa taala. Moga sing mboten hafal ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Sing ibuke wis sedo bayangno, ibu monggo nderek Bu. Monggo derek panjang perkenankan. Sing ayah ibu tenenten panjenan panggil ayah. Maafkan ayah. Jenengan sedo kulo dereng sakit bales ayah. Ibu. Jenengan sedo ninggalkan kulo si cilik kulo beten sakit bales. Malah kulo wanita. Niki lo solawat ibu. Kulo kirim akan jenengan. Ngoten ke adik-adik. Iki lo ayah solawat ku kirimkan jenengan. Sehingga si urip di ngoten. Niki lo ibu solawat kulo. Ibadah kula sedaya niki kula aturaken njenengan monggo hadirin sing mboten hafal ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatiha. Mari hadirin, air mata yang tumpah ini merupakan pemberian Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedekahkan terhadap bumi ini agar penuh dengan air mata. Air mata hambanya Allah yang merasa dosa, sehingga negara ini disiram dengan air matanya pengamal wahidiyah, orang yang ngaji di gedung ini. Ya Allah, ini jamaah pengajian datang dari jauh, hanya menangis ya Allah, hanya menangis. Barokahlah, barokailah agar air mata ini bisa membantu perjuangan bangsa, negara, umat, masyarakat. Mari hadirin. Sing mboten hafal ya sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdatih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqona filujati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharaka wa la naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa akhsahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruha wa trikni faqadulam tuwa bata wa rupini walaisali ya sayyiti siwaka fa'intaruta kudu saksonalika ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadulam tuwa bata wa rupini walaisali ya sayyiti siwaka fa'intaruta kudu saksonalika ya syafi'al khulki salatu wassalam alaika nurul khulki hati al-anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqadulam tuwa bata wa rupini walaisali ya sayyiti siwaka fa'intaruta kudu saksonalika. Hadirin, dikala kulonjengan maos nida ya sayyidi ya Rasulullah, niki monggo kita libatkan roh kita, bukan mung lambine lesane tapi jiwa. Jadi hakikate kulonjengan maca ya sayyidi ya Rasulullah, roh kulonjengan wis kumpul dengan Rasulullah. Monggo lha wis kumpul dengan Rasulullah berarti kita di hadapan Rasulullah. Nggih monggo. Tapi satu sisi panjenengan gerayai awak kula jenengan, panteskah kula jenengan kumpul dumateng Rasulullah? Pantaskah? Monggo, tapi tetap tahu diri nggih. Walaupun kumpul tahu diri. Lalek kumpul ketemu kepanggih bersatu dengan Rasulullah, sampean aja ana ngarep, iku sing ngarep kanggonane gene wong sing apik-apik hadirin. Sing elek monggo ana buri dhewe karo sendepel hadirin nggih. Bayangno karo sendepel isin deleng Rasulullah hadirin, isin karo kelakuan kula jenengan sedaya hadirin. Monggo nggih karo ya sayyidi ya Rasul, jiwa kita kita libatkan, kita kumpul dengan Rasulullah. Ayo mundur siji-siji krana kula panjang isin hadirin. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanduri layya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanduri layya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyya ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wadzurillah ya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, roh harus dilatih. Dilatih nangis iku roh. Sebab nangis kula panjang iki untuk kepentingan di jasad. Rugi nangis, putus cinta nangis, dihina orang nangis. Sementara air mata itu kita sia-siakan untuk kepentingan di jasad. Saat ini kita latih air mata ini untuk kepentingan roh. Sebab lek roh kula panjenengan besok mulih metu teko omahe entek kontrake mboten jenengan sanguni banyu mata besok nuntut. Sing nuntut banyu matae dhewe. Wahai air mata, lha opo kowe madhep nang aku? Jawab, kula nuntut kali si fulan. Apa kowe kok nuntut? Kula biyen ana donya ditangisno tapi mboten krana panjenengan Gusti. Nangisi mboten krana wedi jenengan. Nangisi gak rumangsa elek, nangisi krana getuni kerugiane. Nangisi krana gak rindo kali takdir jenengan. Kula nuntut kali si fulan, nun sewu hadirin. Air mata kita kan kita sia-siakan kan? Banyak nangis sing cuma-cuma bukan karena Allah. Besok niku nuntut hadirin wal hadirat. Niki banyu mata niki disiapkan kali Allah niku kangge mendekatkan diri, kangge nguat roh. Malah roh nanti loro nemen gak di perhatikan di jarno. Kita puas dengan ibadah lahir tok, tergiur dengan ibadah lahir, tapi roh gak diajak, gak diarahkan menuju pada Allah. Sehingga roh kering, sering menghujat, merasa api, merasa bagus, iki dudun oleh roh kulon jenengan kering. Roh yang subur, roh yang sehat adalah roh yang sabar, roh yang syukur, roh yang banyak menangis di hadapan Allah, roh yang sangat tawaduk di hadapan Allah, itu adalah roh yang subur. Tapi walaupun saya dipanggil kiai, dipanggil ustaz, tapi kok rumangsa luwe apik timbang santri ini, rumangsa luwe apik timbang liyane, iki adalah roh yang sakit hadirin. Berapa orang alim yang roh sakit lek koyo ngeten aturane. Nggih monggo kita siarkan ilmu wahidiyah dimanapun berada. Karena ini mumpung durung kesempatan, mumpung durung roh niki dipunpundhut kali Allah. Mumpung ana kesempatan. Ana saku ngaji di omah tok gak gelem ngumpul. Mboten kenek dasar kadise Kanjeng Nabi kula wau. Sing penting ana radio tok, panjenengan mboten oleh dawuh Kanjeng Nabi. Iza marartum bi riyadil jannah. Tatkala niku nglewati pertamanan swarga he menungso, farta'u, ojo delok tok, ojo rungokno tok, farta'u, ikutlah, berarti campuro ngoten lho. Golek oh ngaji dik diae sing ngaji ku nuntun roh jenengan suci, roh jenengan so nangis, dadakno sampean tawaduk kumpulono pengajian sing kaya ngono. Walaupun ono di negara Cina paran ono lek panjenengan teman-teman kepingin sadar ono ngersanipun Allah. Tapi mboten adoh dik darai dhewe, kadang-kadang kula panjenengan males, lebih-lebih anak-anak sing di gedung saben bengi ngumpul wae pengajian gak ngaji, rugi sampean lho. Saben bengi ana gedung tapi wayahe ngaji gak teko, sangat rugi. Lain-lain minggu ngajinya tadi kali mboten. Lain hati ini akan diberi lunak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengajian ini. Nah, pendengar ya gitu, kalau suatu saat memang ada kesempatan, farta'u, masuklah, ikutlah. Ikut karena ini tidak ada unsur politik. Ini bukan aliran, bukan golongan. Ya kita orang Islam yang ikut Imam Syafi'i. Ya ini tidak ada apa, ini hanya selawat. Bukan aliran, bukan seperti yang baru-baru. Ini hanya selawat, selawat yang ada ajaran-ajaran bimbingan tauhidnya ini hadirin. Jadi tidak ada istilah barang anyar. Ini adalah nyimpang, tidak ada, ini selawat. Panjang sholat ya pancet, sing kunut yang kanggu kunut, sing boten seneng kunut, nggih boten napa-napa, ndak ada apa-apa. Nggih jamaah nggih maca selawat liya ya tibaan, ndak ada apa-apa. Ini tidak nyimpang. Lek ono sing salah dianggap nyimpang, itu bukan selawatnya, iku orangnya yang memang nyimpang. Padha karo wong Islam, Islame apik gak nyimpang. Tapi wonge sing gara nyimpang aku nabi anyar ku wonge sing salah. Nggih. Dan yang ada di lain-lain. Eh monggo hadirin, saya kira cukup sekian. Masih ada sisa, bisa tanya jawab atau bisa istirahat sambil menunggu sholat duhur. Moga-moga pengajian ini diridhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan air mata kita yang tumpah, moga-moga jadi air mata yang Allah besok memperkenankan jadi saksi kita di akhirat. Kalau terpaksa kita akan dimasukkan neraka. Digiring karo Gusti Allah, malaikat giring nanti nyemplung rokok. Air mata kita yang tumpah, yang membasahi bulu mata, ini akan menjadi saksi. Dalam sejarah bulu mata matu, ya Allah, saya jadi saksinya si bulan. Kamu digiring kemana itu malaikat? Iki hati tak giring nang neraka. Ojo, iki aku air mata. dan aku bulu mata yang lepas. Ada apa? Aku pernah, aku air matanya si fulan itu, saya pernah ditangiskan sehingga bulu mataku ini basah oleh air matanya. Dia nangis takut kepada Allah. Saya jadi saksi. Karena Allah dawuh sapa sing nate nangis. Nangis ana donya karena takut kepada Allah. Layat khulun naro, Gusti Allah dawuh jamin tidak akan dimasukkan ke neraka. Mambaka min khasyatillah, sapa sing nangis hanya takut kepada Allah. Aku jadi saksi. Lho iki bulu mata kita hadirin wa hadirin. Aku jadi saksi. Dia pernah menenggelamkan aku dengan air mata. Saat niki jenengan geret nang neraka, kula mboten trimo. Karena ada dawuh layat khulun naro mambaka min khasyatillah. Orang ini pernah menangis. Nggih muga-muga Allah memperkenankan seperti itu. Dikala kula panjenengan besok ono akhirat, apabila terpaksa pisah, panjenengan ono di swarga, panjenengan seneng-seneng karo kancane. Sing ngaji ketemu ngaji padha seneng-seneng. Mungkin hanya saya yang ada di neraka hadirin. Ya, ya sudah nasibku. Sing penting sampean selamat to. Keluarga sampean selamat. Dulur-dulur sampean selamat. Umat Islam selamat. Kalau terpaksa saya bisa. Ya, ilingno sampaikan salam saja pada Rasulullah. Itu salamnya si fulan sing ngaji. Ada di neraka ya Rasul. Kirim salam, sampaikan saja biar saya tanggung. Itu salah saya, karena saya penuh dosa, ada banyak noda hadirin. Ya, saya kira cukup sekian. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah. Wa min wasada zaman an-nadruh wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.